Mitra Bisnis Kompas menulis, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritik sidang isbat hanya menghamburkan uang rakyat. Menurutnya sidang tersebut memakan dana hingga 9 miliar. Menteri Agama membantah dan mengatakan biaya yang dipakai tidak sampai 1 miliar. Namun katanya, jika memang perlu sampai 9 miliar, hal itu tidak masalah lantaran menyangkut kepentingan rakyat luas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi. Pak Hasyim, apa komentar Anda soal ini? Yang dikritik itu isbatnya apa biaya sidangnya. Kalau biaya sidangnya kan bisa ditanyakan berapa sebetulnya. Kalau yang tidak disuka itu sidang isbatnya. Ya masing-masing kita seharusnya menghargai metode penentuan awal bulan itu masing-masing. Sekalipun metodenya tidak. Jadi ada dua hal kan, yang dikritik Pak Din itu biayanya penyelenggaraan apa isbatnya. Selain itu Pak Din juga sempat menyampaikan bahwa sebenarnya Kementerian Agama tidak perlu melakukan sidang isbat kali ini. Seharusnya Kementerian Agama cukup menyampaikan lewat pernyataan pers di media, bahwa karena hilal belum mencapai 2 derajat, maka awal Ramadannya jatuh pada hari Rabu kemarin. Bagaimana menurut Bapak? Itu metode lah, sampaikan saja ke Menteri Agama. Kalau itu kan masalah teknis saja kalau itu. Jadi kalau masalah teknis ya sampaikan saja usul itu ke Menteri Agama. Nah kalau yang tidak disuka itu isbatnya, sebaiknya kita masing-masing menghargai. Yang ru'yah biar ru'yah, yang hisab biar. Nah, itu aja mas. Sebenarnya tidak runcing, asal masing-masing proporsional. Proporsional itu artinya saling menghargai substansinya. Tapi kalau teknis, penyelenggaraan, biaya, nah itu ditanyakan saja, dikonfirm saja kepada proporsional agama. Demikian mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi. Saya Wendy Lim.